Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kajian kitab dari risalah Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah dari kitab Thalathatul Usul atau Al-Usulus Thalathah. Seperti yang antum ketahui bersama bahwa Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah adalah salah satu ulama dari sekian ulama Ahlus Sunnah, dan para ulama sepakat beliau adalah Al-Mujaddid, pembaharu agama ini, yaitu yang memperbaharui agama ini seperti asal mula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memurnikan agama ini sebagaimana yang dimaukan oleh Allah Jalla wa Ala Rasul-Nya, bukan datang dengan membawa agama yang baru, bukan. Pembaharu yaitu memperbaharui agama ini yang telah tercampur dengan berbagai macam penyimpangan, baik penyimpangan akidah, penyimpangan akhlak, ataupun penyimpangan yang terkait dengan manhaj. Dan satu hal yang sangat disedihkan, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk di antara ulama yang terzalimi di masa ini dengan sebutan dengan Wahhabiyah. Ajaran-ajaran beliau, ajaran tauhid, dakwah tauhid yang beliau sebarkan, yang beliau gencarkan untuk menyelamatkan umat ini dari berbagai macam bentuk kesyirikan, menyelamatkan umat ini dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan barokah dakwah beliau, sekian juta umat terselamatkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Akan tetapi tentunya dakwatu ilallah yang dibangun di atas tauhid, dakwah yang hak, tentunya di sana tidak selamat dari berbagai macam bentuk ujian dan cobaan dari musuh-musuh dakwah ini. Ikhwani fid din azza wa jalla wa iyyakum, insyaallah kita akan menjelaskan mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disematkan kepada beliau dakwah yang beliau emban ini dengan dakwah Wahhabiyah. Dan tentunya sebutan Wahhabiyah ini adalah bukan dari kalangan Ahlus Sunnah, bukan dari orang-orang yang mengikuti dakwah beliau. Tapi sebutan dan gelar ini adalah dari musuh-musuh dakwah tauhid. Ya. Yang sejatinya yang dimaksud dengan Wahhabiyah adalah salah seorang yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum. Ya. Antum pahami di sini? Nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Abdul Wahhab adalah nama ayahnya. Barakallahu fikum. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Kalau mereka musuh-musuh dakwah ini adil, bersikap adil, tentunya dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini akan disebut sebagai dakwah Muhammadiyah. Karena namanya siapa? Muhammad. Ya. Tapi ketika Wahhabiyah ini disematkan kepada beliau, ini tidak tepat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti akan kita jelaskan siapa itu Abdul Wahhab bin Rustum, ya, yang dikenal sebagai seorang khawarij di masanya. Dan Abdul Wahhab bin Rustum, masa Abdul Wahhab bin Rustum dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu terpaut dengan masa yang sangat jauh, ya. Masanya sangat jauh, bahkan ratusan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita memasuki kitab pembahasan kitab Thalathatul Usul, lebih tepatnya kita mengenal siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Saya akan bawakan biografi singkat beliau sebagaimana disebutkan atau dipaparkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan habibullah ketika beliau mensyarah salah satu kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yaitu kitab Kashfus Syubhat. Di awal pembahasan beliau menyebutkan biografi singkat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena di dalamnya terdapat berbagai faedah dari perjalanan beliau, biografi beliau. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, fa huwa Syekh Al-Imam Al-Mujaddid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Mushrif Al-Musharrif At-Tamimi An-Najdi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dikenal dengan Al-Imam. Al-Imam, kalau seorang itu disebut dengan Al-Imam, itu bukan tugasnya ngimamin sholat, bukan. Tapi yang disebut Al-Imam di sini, dia adalah seorang ulama besar, ya, menguasai tafsir, menguasai hadis, menguasai usul, menguasai fiqih. Itu disebut Al-Imam. Al-Mujaddid, Al-Mujaddid itu pembaharu, yang memperbaharui lagi agama ini, yang dipenuhi dengan berbagai macam bentuk penyimpangan, dikembalikan lagi, ya, menjadi agama yang murni sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam radhiyallahu anhum ajmain. Syekhul Islam Muhammad, beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, ayahnya bernama Abdul Wahhab bin Sulaiman, ini adalah nama kakeknya, bin Ali, nama siapa? Buyutnya. Bin Musyarrif, nama bapak buyutnya. Apa nama bapak buyutnya kalau istilah kita? Moyang. Moyang. Nah, At-Tamimi An-Najdi. At-Tamimi adalah beliau dari Bani Tamim. An-Najdi dinisbahkan dari tempat tinggal beliau di Najd. Ya. Rahimahullah. Wulida fi baldatil Uyainah. Beliau dilahirkan di satu negeri bernama Uyainah. Gimana? Uyainah. Pada tahun 1115 Hijriah. Bertepatan ya Masehinya kurang lebih 1703 Masehi. Nah, 1703 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1209. Wafatnya 1206 Hijriah. Wahia qaryatun fi shimalir riyadhi wa kanat mahallu usrati. Uyainah itu letaknya ya sebuah qarya, sebuah kampung di utara kota Riyadh. Ya. Shimal itu artinya utara. Kalau selatan janub. Kalau selatan janub, kalau timur masyriq, barat, maghrib. Ya. Nah, nasha'a fi baiti ilmin. Beliau dibesarkan dari atau di dalam rumah yang dipenuhi dengan ilmu. Fa abuhu kana al-qadhi fil balad. Ayahnya, siapa namanya ayahnya? Abdul Wahab adalah seorang hakim di negeri itu atau di kampung itu. Di negeri Uyainah itu tadi. Seorang qadhi, qadhi itu adalah hakim yang memutuskan hukum. Wajadduhu Asy-Syaikh Sulaiman kana huwal mufti wal marja' lil ulama. Dan Asy-Syaikh Sulaiman, siapa Sulaiman ini? Kakeknya adalah seorang mufti dan marja', yaitu tempat kembali segala pertanyaan permasalahan agama di masa itu. Ya. Antum bayangkan ini. Ayahnya qadhi, ulama. Kakeknya mufti. Ya. Wa amamuhu kulluhum ulama, dan paman-pamannya pun juga ulama. Nah, fa nasha'a fi baiti ilmin. Asy-Syaikh tinggal di lingkungan yang dipenuhi dengan ilmu. Wa darasa 'ala yadi abihi Abdul Wahhab wa 'ala a'mamihi mundu sughrihi. Beliau belajar di hadapan ayahnya Abdul Wahhab, seorang qadhi ini, dan juga belajar di hadapan paman-pamannya sejak dia masih kecil. Faqad hafizal Qur'an al-Karim qabla an yablugh sinnal 'ashirah, dan dia telah menghafal Al-Qur'an, telah hafal Al-Qur'an, hafizullah, ya, sudah hafid sebelum usia 10 tahun. Ya. 9 tahun, mungkin 8 tahun. Sudah hafal Al-Qur'an. Kita ya, usia 30 baru belajar Al-Qur'an. Itu kita bisa membandingkan bagaimana kedudukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sejak kecil sudah hafal Al-Qur'an, belajar di hadapan seorang qadhi, seorang ulama, yaitu ayahnya sendiri. Dan juga paman-pamannya pun juga ulama. Fashtaghala fi talabil ilmi wa hafidz al-Qur'an ala abihi. Beliau ya sibuk hari-harinya dengan menuntut ilmu agama, dan beliau menghafal Al-Quran ya di hadapan ayahnya. Nah, ini dididik ayahnya sendiri, luar biasa. Ya, di sini ada pelajaran buat kita bahwa seorang ayah itu dituntut untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya? Tentunya dia pun juga harus belajar. Tidak hanya anaknya saja yang suruh belajar. Ya, sekarang banyak TPA-TPA, orang tua nyari TPA bagaimana anaknya bisa ngaji. Orang tuanya enggak mau belajar ngaji. Ya. Ada TPA berhenti. Oh, ini anak saya enggak bisa ngaji. Gimana, Ustaz? Waduh, ini sudah penuh, Bu, enggak bisa atau Pak, ini enggak bisa, Pak. Aduh, gimana ini anak saya enggak bisa ngaji. Ya. Anaknya disuruh ngaji, orang tuanya enggak pernah belajar ngaji. Ya. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita mengarahkan anak kita ke tempat-tempat belajar tadi, ya, hanya karena kita khawatir terganggu kegiatan kita. Mumpung ada tempat penitipan anak dari, ya, TPA, tempat penitipan anak. Nah, wa qara'a kutub at-tafsir wal hadits hatta bari'a fil ilmi wa huwa saghirun. Dan beliau membaca kitab-kitab tafsir dan hadis hingga beliau mahir menguasai dalam ilmu dalam keadaan dia masih kecil. Ya. Membaca kitab tafsir, menguasai tafsir dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hafalannya dalam keadaan dia masih kecil. Nah, loh, orang tuanya enggak mikir masa depannya ini, karirnya ini. Enggak mikir. Ya. Yang memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana yang lebih mulia, ilmu dunia atau ilmu Allah? Al-Qur'anul Karim was sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak diragukan lagi ilmu Al-Qur'an was sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mulia. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum wa a'jaba abuhu wal ulama man hawlahu bi dzakaihi wa nubuwwihi. Dengan kondisi syekh yang sedemikian, sejak kecil sudah belajar Al-Qur'an, menghafalnya, kemudian menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu tafsir dalam keadaan dia masih kecil, ini menjadikan orang tuanya, ayahnya, ya, terkagum-kagum, ya, takjub. Dan juga para ulama di masa itu pun juga terkagum-kagum dengan kecerdasan dan kejeniusan siapa? Muhammad si kecil ini. Wa kana yunaqish fil masail al ilmiyah hatta annahum istafadu min munaqashatihi fa'tarafu lahu bil fadli. Dan beliau, ya, si kecil Muhammad bin Abdul Wahhab ini, sejak dia masih kecil dan remaja, beliau pun sudah terbiasa berdiskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan ilmu agama dengan para ulama di masa itu. Masih kecil diskusinya dengan ulama. Ya. Kita belajar aja mau mendekat ustadznya takut. Ya. Nyari badan temannya yang besar sembunyi di situ. Nanti saya ditanya nanti sama ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Thumma innahu lam yaktafi bihadzal qadri minal ilmi. Kemudian dia belum, atau dia, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak merasa cukup dengan kedudukan yang beliau dapat ini berupa ilmu yang seperti itu. Tidak merasa cukup. Ya. Wa in kana fihil khair, walaupun apa yang didapatkannya itu juga sudah baik. Illa annal ilma la yashba' minhu. Kecuali bahwasannya ilmu ini tentunya tidak akan merasa penuh dan kenyang, ya, dari apa yang sudah didapatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ilmu masih sangat banyak yang belum diketahui oleh Syekh. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita khatam Al-Qur'an saja, khatam baca, udah selamatannya luar biasa. Nyembelih kambing 3, ngundang tetangga sana sini, wah, dimeriahkan dengan berbagai macam bentuk perayaan rebana, ya, luar biasa. dinyalakan obor-obor, dibacakan salat-salat. Khatam Al-Quran cuma baca saja, itu pun belum benar bacaannya. Ya. Bagaimana syirik di sini? Farahala li talabil ilmi. Lalu syekh berkeinginan untuk ya, rihlah. Apa rihlah itu? Yaitu menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu. Meninggalkan keluarganya ya, dan juga kampungnya, wasafara ilal hajj. Pergi untuk berhaji ya, ke Makkah. Wa ba'dal hajji dhahaba ilal Madinah wal taqabil ulama'iha fil Masjidin Nabawi. Ya. Dan setelah haji, beliau pergi ke Madinah, bertemu para ulama'nya di Masjid Nabawi, khususan Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif, wa kana imaman fil fiqhi wa usulihi. Bertemu para ulama di Masjid Nabawi, ya, nam terkhusus dengan Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif adalah seorang imam, ya, seorang ulama yang menguasai dalam ilmu fiqih dan usul-usulnya. Wa huwa min ahli Najd. Syekh Abdullah bin Ibrahim ini, ya, berasal dari Najd juga, sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, wa kadzalika ibnuhu Ibrahim bin Abdullah. Demikian juga anaknya yang bernama Ibrahim bin Abdullah, ya, seorang muallif, penulis kitab Al-Abdul Faid Syarh Al-Alfiyatul Faraid, yaitu penulis buku atau kitab yang menjelaskan tentang ilmu waris. Barakallahu fikum. Waltaqa kadzalika bil muhaddits Asy-Syaikh Muhammad Hayat As-Sindi. Dia pun juga belajar di hadapan Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Antum lihat ini bagaimana Syekh tidak mencukupkan satu guru. Ya. Barakallahu fikum. Belajar dari majelis ini ke majelis yang itu. Tentunya gurunya dari kalangan Ahlussunnah, ya, bukan dari kalangan Ahlul Batin. Belajar di hadapan Syekh, seorang belajar di hadapan Syekh 3 tahun saja, ya, kita sudah melihatnya, wih, Syekhul Islam. Ini di hadapan sekian ulama belajar ilmu fiqih, ilmu aqidah dan yang lainnya. Nah, Muhammad Hayat As-Sindi ini adalah salah satu ulama. Wa akhadha minhu ijazah fir marwiyati min kutubil hadith. Ya, beliau mengambil ijazah. Ijazah itu adalah salah satu rekomendasi untuk dia meriwayatkan kutubul hadith, kitab-kitab hadith semacam Imam Nasa'i, Syekh hadith Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nah, ada rekomendasi dari syekhnya. Barakallahu fikum. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, di antara kelebihan beliau, ya, beliau mempelajari ilmu fiqih ini tidak hanya satu madhab, tapi beliau pun belajar, ya, pada madhab-madhab yang lainnya. Nah, beliau menanam, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, walam yaktafi bihada bal saro ila biladil ahsa fi syarqi biladil Najd. Tidak hanya mencukupkan apa, belajar di Madinah saja, ya, itu berlalu sekian lama, sekian tahun gitu. Tidak seminggu, sebulan atau 2 bulan. Tidak. Jangan digambarkan rihlah talabil ilmi itu seperti kita daurah di JIC, bukan, ya, 3 hari habis itu Syekhul Islam, itu enggak. Tahunan, ya, barakallahu fikum, mencatat, menghafal. Demikian ditanyakan kepada syekhnya, diskusi dengan teman-temannya, demikian menuntut ilmu. Setelah dari Madinah, beliau pergi ke negara atau negeri Ahsa namanya. Ahsa disebutkan di sini letaknya adalah fi syarqi biladin Najd, di sebelah syarq wal masyriq, di timur negeri Najd. Wa fiha al ulama min Hanabilah, di sana berkumpul ulama dari kalangan Hanabilah, yaitu ulama-ulama yang bermadhab Hambali. Wa Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Wa Malikiyah, beliau pun juga belajar di hadapan ulama-ulama yang bermadhab Maliki. Wa Hanafiyah, dan juga belajar pada ulama-ulama yang bermadhab Hanafi. Wa akhadha anhum khususan 'anil Hanabilah, dan beliau lebih menseriusi ya pada ulama yang bermadhab Hambali. Nah, wa lam yaktafi bihadza, beliau pun juga tidak mencukupkan dengan ini. Bal dhahaba aidan ila al-Iraq, beliau pun juga rihlah ke negara Irak. Ila al-Basrah khassah, yaitu di negeri Basrah khususnya. Di Basrah ada di Irak. Nah, wa kanat adzaka alidzaka ahli ana ahilatun bil ulama bil hadits wal fiqh. Dahulu ya, ketika itu Irak yang tempatnya di Basrah ini dipenuhi dengan ulama dan ahli ilmi dari kalangan nam ahli hadits dan juga fuqaha. Barakallahu fiikum. Fa'akhadha an ulama'iha khususan asy-Syaikh Muhammad al-Majmu'i wa ghairi, dan beliau belajar terkhusus di hadapan asy-Syaikh Muhammad al-Majmu'i, yaitu ulama di masa itu. Nah, wa kana fi kulli tanaqqulatihi, dan diriwayatkan bahwa dikisahkan Syekh ini ketika melewati Fa'idah khususnya bi kitabin min kutub Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Fa'idah yang dia baca dari kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa min kutub tilmizihi, dan juga dari kitab-kitab muridnya yang bernama siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nasakhahu biqalamihi, beliau menyalin. Ya. Barakallahu fikum, menyalin dengan penanya. Dulu enggak ada mesin fotokopi. Ya. Ketika beliau melewati Fa'idah Syekhul Islam ikannya disalin. Ya. Catat. Kalau kita kan gampang. Ada Android, ya, sudah terekam semua. Ya. Luar biasa. Habis itu didengarkan sambil ngantuk. Dia enggak nyambung, enggak ada ilmunya, habis. Ya, dicatat sih. Barakallahu fikum. Wa nasakha katiran minal kutub fil ahsa. Beliau mencatat banyak ya faedah-faedah ilmiah di negeri Ahsa tersebut, wa fil Basrah, dan juga ketika di Basrah. Fatajma'at ladaihi majmu'atun 'azimah minal kutub, sehingga terkumpul pada beliau sekian banyak kitab-kitab. Yaitu faedah dari berbagai kitab para ulama. Ya ini bikin kitab ya kok. Ya. Bikin kitab. Barakallahu fiik. Sehingga beliau pulang dengan membawa kitab-kitab hasil tulisan. Luar biasa. Ya. Barakallahu fiik. Tsumma innahu hamma bisafar ila bilad Syam. Tidak hanya itu, beliau masih ingin lagi belajar. Ya. Sudah ilmu yang ada di dalam dadanya sudah banyak. Ya. Hafalannya pun banyak, beliau pun masih ingin belajar lagi. Hamma, sangat berkeinginan kuat untuk safar ila biladi Syam, ke negeri Syam. Syam itu kalau sekarang terbagi menjadi beberapa negara. Ya. Palestina, Lebanon, Syria, Yordan, itu Syam. Ya. Barakallahu fikum. Lima fiha min ahli al-ilmi khususan min al-Hanabilah wa ahli al-hadis. Kenapa beliau ingin pergi ke negara Syam? Karena di sana sekian banyak para ulama khususnya yang bermadzhab Hambali, ya, dan juga pakar-pakar hadis. Berkeinginan kuat. Walakinnahu ba'da masara ilaiha, kemudian Syekh melakukan perjalanan ke Syam, ya, ternyata syaqqa alaihi tariq. Di tengah perjalanan Syekh merasakan berat, ya. Wa hasala alaihi jun, ya. Tertimpa pada Syekh di saat perjalanannya itu apa? Ju itu? Lapar, ya. Wa atas dan haus dahaga. Wa kada an yuhlika fit tariq, sampai-sampai beliau, ya, hampir-hampir tewas di tengah perjalanan itu. Karena apa? Lapar dan dahaga. Bayangkan rihlah, ya, demikian kondisinya. Kita waduh enak rihlah. Kemana? Daurah. Mana? Lampu. Wah, zeh. Berhenti. Cari. Ya. Pagi sore. Siang malam. Ya. Barakallahu fikum. Gak ada seperti itu. Rihlah Syekh. Haus dan dahaga, lapar. Mengendarai apa Syekh? Diriwayatkan para ulama dahulu. Ya, ada yang berjalan kaki. Yang mampu dia membeli keledai. Membeli kendaraan di masa itu gak ada. Dahulu kendaraan Pajero gak ada, ya. Panas jobo jeruk, ya. Gak ada dahulu. Sepeda motor gak ada. Kalau gak punya uang ya jalan. Nah, sehingga banyak ulama ahli hadis mati di tengah perjalanan gara-gara ini tadi, kehabisan bekal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kehabisan bekal, ya. Imma habis, diriwayatkan bisa jadi dua habis atau dicuri orang. Perbekalannya habis. Dan beliau 3 hari, ya, 3 malam makan rumput. 3 hari 3 malam makan rumput. Rumput di padang pasir jangan gambarkan seperti rumput di Palembang. Kalau rumput di Palembang masih hijau segar, ya, rumput di padang pasir itu keras. Sampai-sampai kemudian ada seorang yang berinfak kepada Al-Imam Al-Bukhari, ya, untuk menghentikan makan rumputnya. Untuk apa makan rumput? Menguatkan badannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita rehlah, ada kendaraan, mudah, ya. Ada taklim di Telkom, mudah, ya. Tinggal keluarkan motornya. Nah, 1/4 jam, 1/2 jam nyampe, 1 jam nyampe, ya, tidak kena debu, enak, nikmat, ya, itu pun masih jarang kali. Ya. Syekh di sini, barakallahu fikum, kita lihat bagaimana pengorbanan para ulama, luar biasa. Memang benar apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan, nah, di antara mereka a'immah, pimpinan-pimpinan ulama yang mereka memberikan bimbingan, ya, ke dalam agama kami selama ketika itu mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Apa yang menjadikan Syekh berani untuk menempuh perjalanan menuntut ilmu? Karena yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang diberi iman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Beliau yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jelas beda. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, Syekh menghentikan perjalanannya ke Syam dikarenakan beliau sudah tidak mampu. Inilah yang disebut dengan fattaqullah mastata'tum. Sekuat kemampuan dia untuk berupaya bertakwa kepada Allah, ya. Nah, Ya kemudian, ya akhi, gimana khairan tuh? Masya Allah, berpuasa, alhamdulillah, sehat. Aku enggak taklim hari ini. Aduh, anak, aduh kali. Ya. Nah, aduh. Ayo ini kita belajar ini sudah lama enggak lalu. Ya itu, gimana ya? Ini ya, itu ya, itu ya. Habis itu, ya. Keutamaan yang besar lewat. Ya, begitu saja. Wa antum ta'lamun al-imkanat fi dzalikal waqt. Wa ba'd al-masaf, dan kalian mengetahui bagaimana kondisi di waktu itu. Jauhnya jarak, ya, antara Ahsa Najd dengan Syam. Barakallahu fikum. Faraja'a ila al-Basrah, lalu kemudian dia kembali lagi ke Basrah, ke Irak. Wa 'adala 'ani safar ila Syam, beliau mengurungkan niatnya untuk apa? Rihlah ke Syam. Thumma raja'a ila Najd ba'da ma tasallaha bil 'ilmi, kemudian beliau kembali lagi ke kampungnya yang bernama Najd, ya. Setelah beliau mempersenjatai diri dengan ilmu. Sudah banyak ilmunya. Barakallahu fikum. Wa ba'da ma hasala 'ala majmu'atin kabirah min al-kutub, dan setelah beliau menghasilkan sekian banyak, ya, kitab-kitab, wa idafatu ila al-kutub allati kanat inda ahlihi wa inda ahli baladihi, dan beliau menyandarkan kitab ini, kitab yang beliau tulis ini, kepada ahlinya, yaitu para ulama dan ulama di negerinya. Thumma ittajaha ila da'wati wal islah wa nashril ilmi nafi', kemudian setelah itu baru beliau berdakwah, ya, untuk memperbaiki umat dan juga menebarkan ilmu yang bermanfaat. Di sini ada isyarat bagi kita, jika kita ingin berdakwah kepada Allah Jalla wa Ala atau di jalan Allah, kita harus mempersenjatai diri dengan ilmu, ya. Senjatai diri dengan ilmu, ya. Bagaimana mempersenjatai diri dengan ilmu? Tulis, catat ilmu itu, hafalkan ilmu itu. Jika tidak tahu, tanyakan ilmu tersebut, hafal, terus diulang, ya. Ilmu itu letaknya bukan di handphone, ya. Barakallahu fikum. Tapi ilmu itu yang ada pada dada antum itu. Ilmu. Bisa istighfar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Walam yarda bi ayyaskuta wa yatrukan nas ala ma hum alaihi. Syekh tidak ridha untuk dia meninggalkan masyarakatnya dengan apa yang ada pada diri mereka. Yaitu Syekh tidak membiarkan keyakinan-keyakinan yang ada pada masyarakatnya itu. Ya. Bal arada ayan tashira ilmahu wa an yadua ila Allah. Bahkan Syekh ingin untuk menyebarkan ilmunya dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Masyarakatnya ini yang di apa? Didakwahi. Bersabar untuk mendakwahkan ilmu yang ada pada dirinya di hadapan masyarakatnya. Fanadhara fil mujtama'ihi fawajada fihi minasyarr. Kemudian Syekh melihat kondisi masyarakatnya, ternyata Syekh melihat sekian banyak asyarr. Melihat sekian banyak kejelekan. Wasyirkil umur al-katsira, melihat banyak kesyirikan. Nah, fa akhadathul ghirah ala dinillahi warahmah lil muslimin, lalu Syekh muncul dalam dirinya ghirah, kecemburuan, ya, enggak rela saudara-saudaranya kaum muslimin terjatuh pada kemaksiatan, bergelimang dosa dan berbagai macam bentuk kesyirikan dan syubhat, enggak rela Syekh. Lalu Syekh tampil untuk berdakwah di jalan Allah dan juga dalam rangka rahmah, apa, kasih sayang kepada kaum muslimin. Wa ra'a annahu la yasa'ahu sukut ala hadzal wad'i, dan beliau berpandangan enggak boleh untuk dia, ya, untuk dia enggak boleh ketika dia melihat kondisi yang demikian. Barakallahu fikum. Sehingga di masa itu, di masa Syekh ketika itu masih hidup, ya, di tengah-tengah masyarakatnya, masyarakatnya dipenuhi dengan berbagai macam bentuk kesyirikan dan pelanggaran terkait dengan akidah, manhaj dan yang lainnya. Ini membuat Syekh tidak tinggal diam. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana ulama yang ada di masa itu ketika itu, khususnya di kampungnya, kampungnya Syekh mana? Syekh lahir di mana? Di mana? Da Uyainah. Ya. Wa kana ulama'u Najd secara umum ya'nuna bil fiqhi wa hum fil aqidah ala aqidatil mutakallimin. Ya. Ketika itu ulama Najd mereka hanya perhatian dengan ilmu fikih. Ya. Perhatiannya pada ilmu fikih, bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudu. Dalam keadaan akidah mereka, keyakinan mereka adalah keyakinan mutakallimin, yaitu keyakinan filsafat. Min asyairah wa ghairihim, dari kalangan akidah asyairah. Nah, laisa lahum inayatun bi aqidatis salaf, enggak ada perhatian untuk menanamkan pada keyakinan-keyakinan umat itu aqidatus salaf, yaitu aqidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada. Gimana caranya umat ini paham fikih, ya, wudhu dengan benar, sholat dengan baik, tidak paham. Bagaimana tauhid, bagaimana syirik, bagaimana kebid'ahan, bagaimana sunnah, tidak paham, dibiarkan. Nah, kama huwa fi Syam wa fi Misr wa ghairiha min al-aqtar, sebagaimana ini terjadi pada negeri Syam. Ya. Nah, barakallahu fikum, akidatus salaf yang ditegakkan di waktu itu di negeri Syam, di Mesir, ya, waktu itu dipenuhi dengan ulama-ulama salaf. Nah, barakallahu fikum. Ini di kampungnya. Adapun dalam kondisi atau barakallahu fikum keadaan politiknya, sosial politik di kampung itu atau di negeri itu, bagaimana mutafarriqina, penduduk atau masyarakat dari negeri tersebut berpecah belah. Laisa lahum daulatun tajma'uhum, tidak ada satu daulah, ya, satu daulah, satu pemerintahan yang bisa menyatukan mereka, kampung-kampung kecil ini. Ya. Masing-masing kampung memiliki amir, memiliki penguasa. Nah, masing-masing kampung memiliki penguasa. Barakallahu fikum. Di barakallahu fikum suka bangun, ada amirnya, ya. Di Kenten ada amirnya, di Talang Keramat ada amirnya. Demikian. Barakallahu fikum. Di daerah Saku sana ada amirnya. Ya, Fendi. Nah. Tidak ada yang menyatukan mereka. Fal Uyainah fiha hakim. Di Uyainah ada hakim. Wa Dir'iyah, Dir'iyah satu kampung juga, juga terdapat hakim. Wa Riyad fiha hakim, ada amirnya juga. Wa kullu qaryatin saghira fiha hakim. Dan kampung-kampung kecil pun juga ada pimpinan. Nah, aturannya pun aturan-aturan sendiri-sendiri. Nah, tidak ada yang menyatukan mereka. Barakallahu fikum. Wa kanat bainahum hurub, dan di antara kampung satu dengan kampung yang lainnya ini ada pertempuran, peperangan, saling berperang. Nah, antar kampung ini tadi. Wa salaba wa nahaba fi ma bainahum, mereka saling merampok dan membantai di antara mereka, membegal. Nah, kampung ketika kampung ini kamu dibantai, iya. Besok balas dendam. Ya, demikian kondisinya. Barakallahu fikum. Wa bai'ana fa min nahiyatis siyasah kanatil bilad fi qalaqin wa tafarruqin fi tanaqurin wa dhiya'in hatta anna ahlal balad alwahid yuqatil ba'dhum ba'dha. Dalam kondisi sosial politik di negeri itu, nah, terdapat perpecahan perselisihan, pembantaian, nah perampokan, sehingga terjadi ya, bukan hal yang barakallahu fikum yang jarang terjadi, bukan hal yang jarang terjadi, masing-masing daerah itu ya saling berperang satu dengan yang lainnya. Ini kondisi di waktu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pulang ke kampungnya ya, melihat keadaan yang seperti ini. Lalu bagaimana Syekh melihat kondisi yang demikian? Apa yang ditegakkan Syekh di waktu itu? Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini atau pembacaan sirah ini pada pertemuan berikutnya bidzillahi taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.